alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da amma ba'd. Ayuhal hadirun, barakallahu fikum. Baik, kajian kita masih pada pembahasan hadis yang sama, hadis Ibnu Basir yang masih cukup panjang taklik dari Sausaimin terhadap keterangan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali. Baik, sekarang masih pada taklik beliau, perkataan Ibnu Rajab kan, perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali tempat yang lalu belum selesai. Wa fi riwayatin fi sahihaini, masih pada bahasan masalah yang samar-samar, perkara yang subhat. Terdapat dalam riwayat di dua kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, fi hadzal hadis, yakni hadis berikut ini, faman taraka ma yastabihu alaihi minal ismi kana lima istabana atrok. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka barang siapa meninggalkan perkara yang samar, dan di situ ada dosa dalam perkara yang samar itu, maka dia dalam perkara yang sudah jelas hukumnya tidak ada mandung dosa, maka orang ini lebih cepat meninggalkannya, lebih pantas, lebih utama untuk segera meninggalkan perkara yang sudah jelas hukumnya. Kejelasannya apakah dosa atau kalau dosa maka jelas ditinggalkan begitu. Maksudnya yakni ana mantarkal isma ma istibahi alaihi wa ada mutahaqqiqihi fa huwa aula bi tarkihi idastabana lahu anahu ismun. Makna dari hadis yang telah lalu ialah kata Ibnu Rajab, seorang yang melakukan dosa dalam perkara yang samar, menurut dia samar ini, gak bisa dipastikan akan halal atau haramnya, dosa atau tidak berdosanya. Wa ada mutahaqqiqihi, dan dia tidak bisa memastikan, tidak bisa memastikan dengan pasti dengan ilmu yang ia miliki. Maka dia lebih utama untuk meninggalkan perkara-perkara yang sudah jelas mengandung dosa, sudah jelas mengandung dosa. Wa hadza idza kana tarkuhu taharusan lil ismi. Orang dengan ini berarti dia telah meninggalkan perkara yang sama itu taharusan lil ismi. Dia karena berhati-hati, dia berjaga-jaga agar tidak terjatuh pada perbuatan dosa itu. Karena masih sama, enggak jelas, maka dia berhati-hati, aku tinggalkan saja. Dia tidak terjatuh pada dosa. Fa'ama man yaqsudu atasanu alinnas fa'innahu la yudraku illa ma yadunnu anahu mabduhun indahum tarokahu. Adapun orang yang tasannu, punya tujuan membuat-buat dirinya tampil seolah-olah tampil bagus begitu di hadapan manusia, maka dia tidak meninggalkan perkara yang samar itu menurut persangkaan manusia kalau dia enggak terpuji menurut manusia itu. Maknanya gini, dari makna tasadno itu menampakkan diri sebagai perkara yang di luar kemampuan dia. Dia berusaha menampak-nampakkan dirinya dan berhias diri agar terlepas dari tuduhan. Terlepas dari tuduhan. Ini makna kurang lebih dari Kamus Al-Muhid milik Fayyus Abadi. Makna tasannu itu apa? Takallub husnul sumti wa tazayyun. Seorang memberatkan diri dengan cara menampakkan perkara yang baik dan berhias diri dengannya. Nah, dalam perkara ini kaitannya, orang yang punya tujuan agar dia mendapat pujian manusia, tasadduq, biar dipuji, maka dia berusaha menampilkan diri sebaik mungkin dalam hal bersikap, dalam perkara subhat ini, maka dia tidak meninggalkan perkara yang samar itu kalau mengandung pujian menurut prasangka orang lain. Kalau prasangka orang itu terpuji, maka dia akan tinggalkan perkara tertentu yang umumnya manusia itu memuji. Kalau dia ditinggalkan, maka dia akan tinggalkan itu, bukan karena Allah, tapi karena tasanuk tadi, bukan karena lillah. Baik, ini kaitan masalah riya dan yang lainnya. Berkaitan kata tasanuk ini berkaitan dengan masalah apa? Riya. Dan itu bahasa lumayan panjang. Sedikit faedah dari yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Yasin rahimahullah ta'ala. Syekh Yasin, guru akidah di Damat di waktu itu, sudah meninggal beliau. Mungkin masih pernah dengar kisah cerita meninggalnya. Ada yang tahu? Beberapa tahun yang lalu. Jadi selesai beliau mengajarkan kitab akidah atau hawiyah, kemudian ingin pulang ke rumahnya, di mobilnya itu dipasang bom. Ingat kisah itu. Di mobilnya dipasang bom. Begitu. Dia bersama anaknya. Kalau anaknya selamat, karena anaknya sudah keluar duluan dari mobil, adapun beliau belum keluar. Belum keluar. Maka ketika meledak, maka beliau langsung meninggal di tempat. Adapun anaknya kondisi sakit karena percikan bom, tapi sudah agak posisi berapa meter dari mobil tersebut. Baik, Syekh Yasin menulis kitab Damur Riya. Damur Riya, begitu. Baik, faedahnya di sana, lumayan panjang. Hanya menolakkan nama kitabnya saja, masalah kata tasanuk linnas ini. Nah, jadi dia enggak murni untuk melakukan perkara tertentu itu karena Allah, bukan. Tapi karena apa? Manusia gimana nih? Memuji enggak perkara itu kalau saya lakukan atau kalau saya tinggalkan? Gitu. Kadar ukurannya bukan syariat, tapi apa? Ukuran pujian manusia. Perkara itu kalau ditinggalkan, dipuji atau tidaknya. Kalau manusia memuji, maka dia akan ditinggalkan. Secara samar, orang tentunya apa? Beda-beda benarnya. Golongan manusia yang berilmu tentunya apa? Dia akan meninggalkan, tapi ini bukan orang berilmu, orang-orang yang awamnya. Kalau manusia awam yang meninggalkan, maka dia akan bisa meninggalkan juga. Biar dapat pujian dari manusia. Dapat pujian dari manusia. Barakallahu fikum. Baik. Itu termasuk bahasan al-qismul awal, yakni orang-orang yang berhati-hati dari perkara subhat. Perkara as-subhat. Hanya saja faktornya apa? Dia murni karena Allah atau karena tasanuk linnas? Tasanuk linnas. Menampakkan pura-pura baik di hadapan manusia. Sekarang masuk al-qismul tsani. Al-qismul tsani man yaqa'u fi subhati ma'a kauniha mustabihatun indahu. Seorang yang terjatuh pada perkara subhat, perkara yang samar-samar, bersamaan di sisi ya, memang hal itu betul-betul samar hukumnya. Betul-betul samar hukumnya. Enggak diketahui apakah dia antara dua keadaan, dosa atau tidak berdosa. Masih samar-samar. Nah, dia terjatuh padanya dan dia tidak mengetahui hukum hakikinya. Fa'amma man atta shay'an mimma yadunuhu an-nasu subhatun li ilmihi bi annahu halal fi nafsil amri fala hadd 'alaihi min Allah fi dhalik. Adapun kalau orang itu terjatuh pada sebuah perkara yang manusia umumnya menyangka itu masih samar, tapi menurut dia orang yang terjatuh pada perkara yang samar ini halal, boleh, maka tidak mengapa, fala hadd, tidak berdosa. Nah, dia tidak berdosa dalam hal itu. Tidak diberi hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah itu. Perkara yang dia terjatuh pada yang samar, umumnya manusia mengatakan samar. Umumnya mengatakan apa? Samar. Tapi dia ini orangnya tahu, sebenarnya itu halal, boleh. Maka hal ini kata Ibnu Rajab, dia tidak berdosa. Tidak berdosa. Lakin idza khasya min ta'lin nasi 'alaihi bidzalik kana tarkuha hina idzin istibra'an bi irdi fayakunu hasanan. Akan tapi kalau dia khawatir jadi perbincangan manusia, dicela dia perkara yang sama itu, menurut orang manusia dia dicela melakukannya, padahal hukumnya boleh-boleh saja, maka dia tinggalkan, enggak dia lakukan. Enggak dia lakukan, maka dia telah istabro arti, telah membebaskan diri terhadap kehormatannya, fayakul hasan, maka sikap ini sikap yang benar, sikap yang baik. Wahakada, ini akan datang contohnya untuk mendekatkan pemahaman dalam masa ini. Wahada kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liman ra'ayahu waqifan ma'a Sofiyah, adalah sebagaimana Nabi SAW ketika waktu itu beriktikaf beliau, iktikaf di bulan Ramadan di masjid. Di tengah malam hari ada salah satu istrinya itu menengok Rasulullah, datang ke masjid, menengok Rasulullah. Kemudian selesai urusannya, beliau mengantar Sofiyah ke arah pintu. Sahabat yang lain melihat, ada dua sahabat melihat. Kemungkinan sahabat ini berada di luar masjid. Fala maro'aya, ketika keduanya melihat, wakifat ma'a Sofiyah, dan Rasulullah bersama Sofiyah. Apa kata Rasulullah? Innaha Sofiyatu bintu Huyai. Ini perempuannya adalah Sofiyah bintu Huyai. Dua orang sahabat yang melihat, yang disebutkan di sini, adalah dia berusaha agak mempercepat langkahnya. Rasulullah menegur, ala rizlikuma. Nah, sebelum kata-kata ini ada kata Rasulullah, ala rizlikuma. Pelan-pelan. Pelan-pelan kamu berdua. Ini adalah Sofiyah. Biar gak curiga, beliau terangkan. Biar gak jadi prasangka dua sahabat ini pada Rasulullah, kok malam hari Rasulullah bersama seorang perempuan ini, siapa ini? Untuk menggugurkan prasangka itu, maka Rasulullah terangkan, ala rizlikuma innaha Sofiyah. Ini ada Sofiyah. Makruf Sofiyah ada istri Rasulullah alaihi salatu wasalam. Baik, hadisnya dalam tahdalu, taqaddam tahriju wa sahih, hadisnya sahih. Tapi halamannya enggak disebutkan dalam berapa, kemudian di juz yang lain. Di juz yang lainnya. Baik, berikutnya wa khaja Anas ila Jum'ah, tapi hadisnya ada perbincangan hadis berikutnya ini. Anas ibnu Malik keluar dari rumahnya menuju Jumat untuk sholat Jumat. Faro Anas qad sallu wa raja'u. Ketika dalam perjalanan, Anas melihat para sahabat sudah selesai sholat Jumat pulang. Nah, Anas baru berangkat, manusia sudah pada pulang. Fastah ya, Anas maka malu dia. Anas malu, enggak berpapasan langsung mendekati atau bagaimana enggak. Wadafala mawdi'an la yarahun nasu fihi. Begitu ada tempat tertentu yang bisa-bisa bersembunyi, maka dia masuk ke situ. Biar manusia tidak melihat dirinya. Malu. Anas malu. Waqala man la yastahyi minan nas la yastahyi minallah. Kata Anas. Walam kata Anas atau kata Rasulullah di sini. Barang siapa yang tidak malu dari manusia, maka dia tidak malu kepada Allah. Tidak malu dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Wa kharajahu Tabrani marfu'an wa la yasih. Hadisnya ada Tabrani secara marfu' tapi tidak sahih. Kalau enggak sahih ya sudah kita tinggalkan, tidak jadikan hujah padanya. Baik. Wa inna tazalika li'tiqadi annahu halal. Ibnu Rajab kembali menerangkan, seorang yang mendatangi perkara subhat dan dia meyakini halal perkara subhat itu, ternyata hukumnya halal, boleh. Ima bisihadin sa'ihin au taklidin sa'ihin. Alasannya karena dia beristihad, berdasarkan istihad dia, itu perkara yang boleh, yang halal. Istihad yang dibolehkan. Hasil istihad yang dibolehkan, maka perkara itu halal. Atau taklid, mengikuti orang yang lain. Taklidin sa'ik. Taklid pada orang yang memang apa dibolehkan taklid padanya. Pada ulama yang ditaklidi. Dan dia, ulama ini beristihad. Wakan muqtihan fi itiqadihi. Dan dalam dia mengikut ini, salah sikapnya, meyakini. Perkara itu adalah perkara yang halal itu salah. Fahukmuhu hukmul ladzi qablahu, maka hukumnya adalah seperti yang telah lalu. Apa maksudnya datang di taklik bagian bawah nih? Hukum yang telah lalu itu apa? Ya artinya itu boleh, dibolehkan. Sikap dia sebagai orang yang taklid itu dibolehkan. Biasanya di taklid di bawah nanti. Fa in kana ijtihadu dha'ifan aw taqlidu ghairu sa'ihin wa inna ma hamala 'alaihi mujaratu ittiba'il hawa fa hukmu hukmu man atahu ma ijtibahi 'alaihi. Adapun seorang yang berijtihad dan ijtihadnya adalah dha'if, lemah, atau mengikuti orang lain dalam perkara yang dia tidak dibolehkan ikut, hanya saja faktor pendorongnya mengikuti hawa nafsu, mujarrad ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, maka hukumnya adalah seperti hukum orang yang mendatangi perkara syubhat. Datang perkara syubhat, ya khawatir pasti pada dosa, gitu. Besar kemudian haram, begitu. Perkara yang haram, kok dia datangi. Waladhi ya'ti as-subhati ma'a istibahiha alaihi faqad akhbaru anhu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam annahu waqa'a fil haram. Dan seorang yang mendatangi perkara yang samar-samar tadi bersamaan hukumnya memang samar-samar, enggak jelas, maka Nabi alaihi salatu wasallam telah mengabarkan tentangnya annahu waqa'a fil haram. Ya, orang tadi jatuh perkara yang haram. Jadi subhat itu bisa dibilang 70% marahnya ke perkara yang haram. Maka lebih baik dihindari. Baik, takliknya dari Fasilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Faimin. Al-Qismul Awal, menerangkan bagian yang pertama, yang telah kita baca pertemuan yang lalu. Man ya'ti mas'alatan mustabihatan indan nas. Seorang yang mendatangi perkara atau masalah yang samar menurut manusia. Lakinnahu ya'lamu anna halalun. Tapi dia memandangnya atau mengetahuinya perkara yang halal. Bahada ja'izuna indallahi, maka ini menurut Allah hukumnya boleh. Hukumnya dibolehkan untuk bagi dia ini. Wala haraja 'alaihi fi dzalik, dia tidak berdosa atas hal itu. Lakin idza khafa min al-sunin nasi, payang bagi tajannubu dzalik. Tapi kalau khawatir dibicarakan manusia, al-sun dari lisan, dibicarakan oleh lisan manusia, ngerasani su'udzon, maka sebaiknya fayam bagi tajan mudalik, seyogjanya dia tinggalkan, enggak dia lakukan. Walaupun dia ngatai boleh, enggak dosa. Nah, untuk menjaga diri, dia enggak disu'udhani orang lain, maka dia tinggalkan. Itu yang pertama. Wasani, man ya'takidu anahu halalun, lakin la ya'lamu dalik. Yang kedua ialah, dia meyakini perkara itu halal. Bukan makanannya boleh dimakan, misalnya gitu, halal. Tapi dia enggak punya ilmu tentang halalnya itu. Terbatas ilmu dia, enggak sampai menjangkau hal itu. Bahwa ya takit anahu halal. Hanya saja dia meyakini halal itu adalah apa alasannya? Ima bi ijtihadin sa'ihin. Karena dia ijtihad. Wa ima bi taqlidi alimin mujtahid. Atau dia mengikuti alim yang mujtahid. Kama ta'lamun, sebagaimana engkau mengetahui, yumkin an yukti al yusib, mujtahid itu bisa salah, bisa betul. Bisa betul, bisa salah, nah mujtahid. Bikhilaf bila dia lamu anna halal, beda bagian yang pertama tadi. Orang yang mengetahui salah, pasti halal. Bahada hukmu, hukmu ala dikoblahu. Maka hukumnya itu adalah hukum seperti yang telah lalu. Apa maksudnya? Yakni, ini. Annahu yajuzu lahu indallah. Boleh bagi dia ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala boleh wala isma alaih, dan dia tidak menanggung dosa. Tidak menanggung dosa. Boleh untuk melakukannya kalau yang halal. Kalau makanannya boleh untuk dimakan. Lakin idza khafa min al-sunin nas, seperti yang di atas tadi. Tapi kalau dia khawatir dibiarkan jelek oleh lisan manusia, su'udzon dan yang lainnya, fal aula tajannubu dzalik, lebih baik meninggalkan. Lebih baik meninggalkan. Intinya samar. Masih samar intinya. Gitu. Walaupun dia meyakini apa? Halal. Tapi untuk manusia itu samar. Lebih baik ditinggalkan. Au-yakhfa atau memang tersamarkan. Au-yakhtafi atau memang samar-samar. atau bersembunyi ya, au yakhfi, dia bersembunyi dari hal itu, enggak menampakkan melakukan hal itu. Wa amma idza kana ijtihadu dha'ifan aw taqlidu ghairu sa'ihin. Adapun kalau ijtihadnya itu ijtihad yang dhaif atau mengikuti tapi yang diikuti itu adalah perkara yang tidak dibolehkan. Alim yang enggak boleh diikuti taklidnya. Walakin qala da'ibun li hawahu, tapi dia taklid berdasarkan hawa nafsunya. Enggak boleh taklid mengikuti hawa nafsunya. Li'anna wajada anna hadzal qaul ahwan, karena dia mendapatkan ini ucapan yang lebih ringan sifatnya, kata orang ini. Fahada la yahilu dhalik, maka bagi dia ini enggak dihalalkan mengikuti hawa nafsunya tadi. Enggak boleh, enggak halal. Li'anna yaqa'u fil haram, maka dia terjatuh pada yang haram, haram sampai melakukannya. Terjatuh pada yang haram. Liqaulihi man waqa'a fi subhati waqa'a fil haram. Kembali ke sini semuanya. Karena orang yang terjatuh pada para subhat, dia terjatuh pada perkara yang haram. Wa ma aktsarul ladzina yaslukuna hadzal masraq al yaum tajidu idza istafta aliman wa lam tujibhu fatawahu dhaba ila alimin akhar wa huwa kana yaqil al alim alawal wa umdatuhu wa hadha haramun alaihi. Berkata Ibnu Rajab merangkan berikutnya, betapa banyak orang-orang zaman sekarang menempuh metode ini. Maka engkau dapat di orang demikian ini, kalau dia minta fatwa dari satu alim, satu ulama, dan ternyata fatwanya tidak menyenangkan dia, orang tuh jibhu, tidak menyenangkan, tidak muaskan fatwanya. Kok beda ya jawabannya seperti ini? Enggak sesuai keinginannya fatwanya. Maunya yang sebab itu halal, maunya gitu. Ternyata syekh alim ditanya, menyatakan haram. Maka dia enggak suka kan, kalau untuk jibhu. Maka dia pergi ke alim yang lain, nyari ulama yang lain yang kira-kira bisa memberikan jawaban yang membolehkan begitu. Maka dia pergi ke alim yang lain. Dalam keadaan bahwa kayak sakit, dia berkeyakinan bahwa alim yang pertama yang sudah dia tanya itu sebagai obdahnya, sebagai pokok pegangan dia. Wa hadza haramun alaihi, maka orang demikian ini kata Ibnu Rajab hukumnya enggak boleh. Ibnu Rajab mengadu ulama, biar mengatakan jawabannya boleh itu. Nah, tanya alim satu, tanya alim yang kedua, jawabannya berbeda. Jawabannya berbeda. Nah, itu hukumnya enggak boleh. Kata Ibnu Rajab mengatakan hukumnya enggak boleh bertanya kepada lebih dari satu alim ini. Wa li hadza qala al ulama rahimahumullah, man istafta aliman multazam bi fatwahu. Berkata para ulama, barang siapa yang pernah minta fatwa pada satu alim, maka dia harus pegang fatwanya. Enggak boleh berpindah. Harus pegang fatwa si alim yang pertama tadi. Li'tiqadihi sihhatuha, karena dia meyakini akan kebenaran fatwa alim yang pertama. Fa innahu yahrumu alaihi ayastafiya aliman akhar, maka dia enggak boleh atau dia haram minta fatwa pada alim yang lainnya. Jadi paham ya? Nah, dalam perkara-perkara seperti ini, perkara yang samar seperti ini, kalau sudah bertanya kepada alim yang pertama, dia haram bertanya kepada alim yang lain. Dan dia adalah multazam. Dia diharuskan mengikuti fatwa yang pertama. Baik. Lakin fi hadil hal, lau annahu sadafa majlisan li alimin akhar, fakana fi mas'alati wa bayyana anha la khilafi ma afta bihi hadzal mustafti wa dzakara adillah wa qad sana'a fa hadza la ba'sa ayya bila amma aftahu bil awal illa ma sami'a min tsani. Tetapi kata berbeda, kalau sadafa keadaannya itu misalnya secara enggak sengaja dia bertemu dengan alim yang lain, atau majelisnya alim yang lain. Dan kebetulan alim yang lain membahas masalah yang sedang dia perbincangkan tadi. Sedang dia tanyakan ke alim yang pertama. Masalahnya sama. Ternyata jawaban si alim yang kedua ini, dalam pembahasannya, itu gak sama dengan jawaban alim yang pertama. berbeda. Dan alasan yang kedua menyebutkan dalil-dalil serta memuaskan jawabannya dan dalilnya, memuaskan iktana'a, memuaskan merasa cukup orang yang minta fatwa ini dengan jawaban alif yang kedua. Maka dalam keadaan seperti ini, maka tidak mengapa bagi yang bertanya tadi berpindah dari apa yang disebutkan alif yang pertama kepada apa yang dia telah dengar dari alif yang kedua. Tapi gak boleh menyengaja ya, ini kebetulan, kalau dapat ini kebetulan. Ada alim yang lain sedang bahas masalah yang sedang dia posisinya masih bingung begitu. Walaupun dia sudah dapat dari alim yang pertama. Bukan mengajak nyari, tapi kebetulan ada majelis sedang bahas masalah yang sama. Maka boleh dia berpindah kepada jawaban alim yang kedua. Tidak harus memegangi jawaban alim yang pertama tadi. Lakin fi hadhil hal yang bagi ayat takallama au yunaqisa al alim athani idza kan al alim al awal qad dzakara lahu dalil. Tetapi dalam keadaan seperti ini si peminta fatwa seyogianya untuk ayat takallam au yunaqis dialog atau tanya jawab kepada alim yang kedua. Maka tanya jawab dengan alim yang kedua. Jika memang alim yang pertama ternyata telah bahkan dalil-dalilnya lengkap juga, ternyata alim yang pertama telah bahkan dalil-dalilnya atas fatwa dia yang menyatakan hukum perkara samar ini adalah misalkan kalau haram ya haram, kalau boleh ya boleh, gitu. Ada dalilnya. Fayaqulu lahu, misalnya contohnya dalam dialognya, anta qulta annahu halal. Fama takulu fi hadzal dalil bi ajli ayyakuna ala tuma'nina. Wahai Syekh, engkau menjelaskan setelah bahkan dalil-dalil tadi, hukum perkara ini halal. Hukum perkara ini adalah halal. Maka bagaimana pendapat engkau tentang dalil-dalil yang menyatakan hal ini adalah haram? Dalil alim yang pertama misalnya, karena jawabannya berbeda. Bagaimana dengan dalil-dalil ini ya Syekh? Ya, tanpa menyebut nama Syekh yang pertama. Wahai Syekh, bagaimana ini dalil ini menurut pandangan engkau yang berbeda jawabannya dengan apa yang engkau katakan sekarang ini? Baik. Li'ajri an yakuna 'ala tuma'ninatin, agar si peminta fatwa ini dalam keadaan tenang. Tenang, nyaman, sehingga jawaban yang disampaikan itu menjadi jawaban yang memang betul-betul kalau dia berpindah pada pendapat alim yang kedua, dia dalam posisi sudah mencukupi, karena telah kedua hal perkara yang halal yang haram itu ada dalilnya masing-masing. Tinggal rojihnya yang mana? Tinggal rojih yang mana? Begitu. Yang meneramkan hatinya itu pendapat yang pertama kah atau yang kedua? Barakallahu fikum. Itu taklinya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, lumayan jelimet dan panjang. Baik. Meneruskan kata Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala. Juga lumayan panjang, tapi taliknya malah pendek itu kan. Taliknya malah pendek. Baik. Kita baca mungkin enggak sampai habis perkataan Ibnu Rajab ini. Qala Ibnu Rajab Al-Hanbali wa hada yufassiru bi ma'nayain. Hal ini bisa ditafsirkan dengan dua makna. Hada isyarat pada perkara yang sebelumnya. Masih perkara apa? Subhat itu. Ahduhuma, yang pertama, annahu yakunu i'tikahu li subhatin ma i'tikadihi anha subhatun zari'atun ila i'tikadihi al-muharram atau al-haram aladhi ya'takidu anahu haram bitadriji wa tasamuh. Dia melanggar menerjang subhat atau terjadi pada subhat tadi, dan dia meyakini bahwa subhat itu mengantarkan kepada pelanggaran yang haram, pelanggaran perkara yang haram. Yang ia yakini memang haram secara at-tadrid, itu berangsur sedikit demi sedikit, berasamar, akhirnya mengantarkan kepada yang haram sedikit demi sedikit. Watasamu, kalau makna asalnya tasamu itu menghormati asalnya. Baik. Kita ambil yang tadrinya saja. Jadi seorang yang melakukan hal yang samar, dia sedikit demi sedikit atau derut akan mengantarkan dirinya melakukan yang haram. Melakukan yang haram. Wa fi riyatin fi sahihaini li hadzal hadis. Ada sebuah riwayat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yakni wa man istara ala ma yasuku fihi nal ithmi au saka an yuwati ama istabana. Seorang yang berani kepada perkara yang samar, yang dalam perkara yang samar itu ada dosanya, mengandung dosa, maka dikhawatirkan ausaka atau hampir-hampir dia ini biasanya dikhawatirkan atau hampir-hampir an yuwaqi'a mastabana, sangat hampir atau sangat mudah terjatuh perkara-perkara yang istabana, yang jelas, yang jelas, jelas-jelas dosanya gitu. Kalau yang samar ini ngadung dosa atau tidaknya aja dia berani melakukannya, padahal kalau bisa, kalau yang melakukan berarti dosa. Maka perkara yang jelas dosa, dia gampang terjatuh nanti. Akan gampang terjatuh. Wa firyatin wa man yukhalid ar-ribata yusaku an-jujizar. Barang siapa yang mencampurkan diri dalam perkara yang ribah, yang samar-samar, maka dikhawatirkan an-jujizar. Mendekati para subhat itu. Terjatuh pada para yang subhat yang dosa itu. Hadisnya yang kedua, Ida Tabro, Ida Abu Dawud dan Nasa'i wa sanadu jayyid, sanadnya jayyid. An yusar ai yaqrab an yuqaddim ala al-haram al-mahad. Dia mendekat dan maju untuk melakukan perkara yang murni haramnya. Begitu. Mana an yusar dengan sinnya tanpa titik. Wal juzur al-miqdam ala dhila yuhabu syai'a. Walam, ini penjelasan biasanya dari kamus seperti ini. Atau dari Ghadibul Hadis. Kita lewat saja. Walil qoribu ahadan warahu ba'duhub wa yudisar. Riwayat yang lain, pakai titik tiga. Yudisar, bisyid al-mu'jamah. Sid yang ada titiknya. Yudisar. Ay yarta. Yarta. Apa? Mengembala di sekitar daerah larangan. Wal jisru ar-ra'yu, pengembalaan. Wajasarot dabah idha ra'iyatha. Artinya, makna jasarot dabah bila seorang mengembalakan apa? Hewan-hewan kembalaan. Wafi marasil adil mutawakil an-naji anin nabi sallallahu alaihi wasallam man yara'a bijam batatil haram yusiku an yukhalitahu. Barang siapa menggembalakan hewan ternak di sekitar daerah-daerah yang diharamkan menggembala di situ, maka dikhawatirkan atau hampir-hampir dia tercampur masuk daerah yang diharamkan tadi. Wa man tahawana bil muhkirati yusiku an yukhalitul kabair. Dan barang siapa meremehkan dosa-dosa yang dianggap kecil, muhkirat, dosa-dosa yang ringan, yang kecil, maka hampir-hampir dia tercampurkan dengan dosa-dosa yang besar. Barang siapa yang meremehkan dosa-dosa yang kecil, maka dikhawatirkan dia akan tercampur amalannya dengan dosa-dosa yang al-kabair, yang besar. Itu makna yang pertama, tafsiran yang pertama. Wal mana asani, makna yang kedua. Anna man aqdama ala ma huwa mustabahun indahu la yadri ahuwa halalun am haram au haramun. Fa innahu la ya'manu ayyakuna haraman fi nafsil amri. seorang yang maju melakukan perkara yang samar menurutnya, padahal dia tidak mengetahui hal atau haramnya, maka dia tidak aman untuk melakukan yang haram dalam perkara yang samar. Perkara yang samar itu. Fayusadibul haram, maka dia menabrak yang haram. Wawa laizri anahu haram. Dan dia tidak mengetahui ternyata dia haram. Dia sudah melakukannya, ternyata dia perkara yang haram. Waqad ruwiya min hadisi Ibnu Umar radhiyallahu anhu 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mustabihatun faman taqaha kana anzali dinihi wa arifi. Lafaznya agak berbeda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya, antara halal dan haram, ada perkara yang samar-samar. Maka barang siapa berhati-hati dari perkara yang samar itu, maka dia telah anzaha, telah bersihkan dirinya. Istabro'a di sini anzaha, membersihkan dirinya terhadap agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi subhati aw saka ayyaka fil haram. Dan barang siapa yang terjatuh pada perkara yang subhat, yang samar-samar, maka dikhawatirkan dia terjatuh pada yang haram. Kal murta'i haulal hima, seperti orang yang membelakan hewan gembalaan di sekitar daerah larangan. Nanti ada perkara di belakang. Kalau sudah masuk daerah larangan, kambingnya makan isinya yang dilarang itu, misalkan rumput-rumput yang memang ditanam, dipelihara. Hukumnya bagaimana nanti? Nah, apakah menanggung ganti ruginya atau bagaimana? Dibahas di belakang. Kejadian itu kalau siang hari dan malam hari beda. Siang hari dan malam hari pun dibedakan. Nanti di belakang. Yusiku ayyuki'a al-hima huwa la yasmuru. Maka dikhawatirkan hewan gembalanya sudah masuk daerah larangan dalam keadaan dia tidak merasa. Gembala dia sambil santai-santai, ternyata hewannya sudah masuk daerah larangan. Begitu. Dalam keadaan dia merasa. Kharrajahu Tabrani wa ghairuhu. Ada siapa beri dan yang lainnya. Berbeda sedikit dengan apa yang tadi hadis yang telah kita baca di depan. Baik. Sampai di situ dulu, kemudian berujak ulama dan seterusnya insya Allah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.